Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Hari ini tanggal 13 Muharram 1441 Hijriah atau tanggal 12 September 2019, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan kita sampai pada halaman 107. 107 Mas. Itu tentang masalah hal ahadu minan nasi nafil hikmah lillahi taala. Ini ada centrangannya di sini. Ya. Jadi di situ tentang tapi bisa kita ulang dari 106-nya biar nyambung, karena ini tidak nyambung kalau ya rahmatullah. Ya, 107 sekarang. Tentang mas'alatun. Hal ahadun minan nasi nafal hikmata lillahi ta'ala? Apakah ada seorang dari manusia yang bisa meniadakan hikmah bagi Allah Ta'ala? Jadi sebelumnya ana jelaskan tentang hikmah. Hikmah itu faedahnya, al-hikmatu ahsanu min taqul, ya, an taqula al-illah. Hikmah itu lebih baik daripada mengatakan illah. Illah itu cacat, sebab. Tapi hikmah, hikmah itu adalah bisa disebut cacat manakala halnya sifatnya umum. Dan fama asara syai'a fahuwa sababun. Ada sebab, ada ilat, ada hikmah. Yang dimaksud sebab itu kalau ada efeknya. Efek terhadap sesuatu, maka itu sebab. Sebabnya kenapa antum tidak lulus? Karena antum tidak belajar. Nah, kenapa sebabnya antum belum nikah? Ayo. Karena antum belum nekat. Ini contoh saja. Ya, ada yang sudah mengatakan aman. Terus terang, karena sudah naik pangkatnya. Selama dia masih bujangan, jadi pingpong sana sini. Ayo. Nah, di sini sebab itu memberikan efek. Ya, sebab ini karena itu. Itu karena sebabnya ini. Tapi kalau hikmah, hikmah itu adalah sesuatu yang diambil dari kebaikan. Nilai kebaikan yang terdapat dalam sesuatu. Punya tujuan. Ada tujuan kebaikannya. Makanya disebutkan hikmah. Wa makana ghoyata syai'i fa huwa ghoyatun. Sesuatu itu punya tujuan. Tujuan dari sesuatu itu hikmah. Misalnya, contohnya, ketika dijelaskan pada halaman sebelumnya tentang kaitannya dengan as-shalah. Kenapa wanita itu harus mengqadha' puasa, tidak mengqadha' sholat, karena sholat itu berulang kali terjadinya, sedangkan puasa itu sekali dalam setahun. Maksudnya satu kali satu bulan dalam setahun. Sedangkan sholat itu terus menerus. Itu juga hikmahnya. Hikmahnya adalah di situ ada kemudahan dari Islam bagi kaum wanita. Sehingga di situ bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan kaum wanita itu tinggi. Harkat martabatnya dalam Islam tinggi. Dan dimudahkan dalam melakukan ibadah. Nah, sekarang ada permasalahan. Jadi antum tadi sudah memahami tentang ilat, cacat, ghoyah, tujuan. Kemudian hikmah. Apa yang bisa dipetik dari sesuatu, dari kebaikan. Dan hikmah, makna yang lain dari hikmah itu adalah antadha syai'an fi makanihil munasib. Meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai. Meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai. Nah, ini sekarang ada permasalahan. Hal ahadun minan nasi nafal hikmata lillahi ta'ala. Apakah ada seorang manusia yang bisa meniadakan hikmah bagi Allah Ta'ala? Kulna, kita katakan na'am, ada. Nafahal asya'iratu. Asya'irah, kemarin kita sudah bahas, asya'irah ini adalah apa? Pengikutnya Abul Hasan Asy'ari, yang dia beritikad bahwasanya semua sifat dari Allah Azza wa Jal tidak ada yang sama dengan manusia, tidak ada sama dengan makhluknya. Makanya sifat-sifat yang mustarikah, sifat-sifat yang bisa dipakai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Khaliq, itu tidak bisa dipakai oleh makhluk. Contohnya misalnya, Allah Azza wa Jalla itu As-Sami, Allah Azza wa Jalla itu Maha Mendengar. Ya, tapi Maha Mendengarnya Allah Azza wa Jalla, mendengarnya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Ini dalilnya jelas, laisa kamitslu. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Namun di sini dijelaskan, mereka meniadakan itu untuk apa? Sama sekali tidak ada kesamaan sama sekali. Dengan tujuannya apa? Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang bisa disetarakan dengan makhluk. Tapi mereka salah karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat As-Sami wal Basir. Paham sampai di sini? Nah, makanya disebutkan di sini. Naam, nafaha asy'ariratu, pengikutnya Abdul Hasan Asy'ari itu menafikan, meniadakan. Allah itu baginya, bagi Allah tidak punya hikmah. Laisa lillahi hikmatun, bagi Allah itu tidak ada hikmah. Innama yaf'alu syai' li mujarridil masyiah. Namun Allah melakukan sesuatu perbuatan itu hanya sekedar kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nilai apa yang dibalik itu dari kebaikan dan seterusnya, tidak ada. Menurut mereka, wa yashra'u syar'a li mujarridil masyiah faqat, dan memberikan syariat, ya, memberikan syariat, membuat syariat ini semata-mata karena kehendak Allah saja. Jadi tidak ada hikmah. Lalu bagaimana dengan tadi? Allah Azza wa Jal menetapkan qadha puasa dan tidak menetapkan qadha salat kepada wanita yang haid. Itu hikmah. Namun itu dinafikan oleh orang-orang Asy'ariyah. Tahu enggak antum Asy'ariyah itu? Di Indonesia itu paling banyak, Mas. Mayoritas, Mas. Yang serba hijau itu, itu akidahnya Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Kita minta perlindungan dan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kita mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Bahwasanya Asy'ariyah ini bukan saja akidah yang benar, tapi akidah yang menyesatkan umat. Makanya ketika akidah Asy'ariyah ini berkembang luas, ini dimulai dari munculnya orang-orang sufi. Bukan suka film, suka vivis, bukan. Sufi beneran. Ya. Sufi beneran. Jadi orang-orang yang menginginkan untuk meniru tata cara beragamanya Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ini adalah para sahabat yang hijrah. Ketika hijrah di Madinah, mereka tidak punya rumah, tidak punya kerabat, tidak punya rumah tinggal, dan papa, nestapa, miskin, para miskin. Ya. Artinya, termasuk Ahlu Suffah ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW itu membangunkan kemah. Kemah di samping Masjid Nabawi untuk tempat tinggal mereka, Ahlu Suffah. Orang-orang yang golongan miskin, fuqara, masakin. Sehingga karena ibadahnya mereka itu begitu gencarnya. Ya. Bahkan terkadang Abu Hurairah itu dikatakan majnun. Ya. Tukang gila karena sedikit-sedikit pingsan, sedikit-sedikit pingsan ketika sholat. Kenapa? Menahan lapar. Menahan lapar. Dan mereka pun orang-orang sufi ini memakai filsafat orang-orang sufah, menginginkan untuk mengikuti Ahlu Suffah. Tapi salah mereka dalam mengikutinya. Mereka mengikutinya dengan membabi buta. Ya, mereka beribadahnya ngoyoworo. Tidak ada dalil, hanya dengan don. Menari-nari sampai mengosongkan pikiran, kemudian tahu-tahu bisa bertakarrub. Bisa menghayal kalau dia itu seorang hamba yang tidak punya dosa sama sekali. Yang berduduk simpuh di hadapan Rabb-nya bermunajat, ya, seolah-olah bisa ngobrol, bisa berdialog dengan Rabb-nya, meyakini bahwasanya dia dan Rabb-nya itu bisa dekat, dekat dimanapun dia berada, dia bisa mendapati itu. Ini salah, ini salah. Nah, salah, salah, maaf ya. Kemudian, fasaddu ala anfusihim wa ala ghairihim ma'rifatallahi azza wajal. Mereka itu menutupi diri mereka dan orang lain dari mengetahui tentang Allah azza wajal. Li'anna al-insana kullama 'arafa min hikmatillahi ma 'arafa izdada imanan billahi azza wajal wa annahu jalla wa 'ala lan yaf'ala syai'an illa lil hikmatin. Ini kita simak kemarin sudah sampai sini. Jadi orang-orang Asy'ariyah itu menutup diri mereka. Contohnya apa? Wujud kidam baqa. Pokoknya ahlinya lombarik. Mantan artis kan? Paham. Apalagi kalau sini udah ngomongnya sudah mic-nya itu diblesek-blesekan. Jadi seolah-olah sudah ngecap kalau di sini udah ada tulisannya. Weku lo. Allah Ustaz. Allah Ustaz. Dan mereka mengucapkan seperti itu, antum coba tegur mereka. Misalnya, tegur mereka. Mereka enggak akan bergeming. Karena mereka mengira bahwa itu benar. Tapi apa yang diucapkan enggak ngerti artinya sama sekali. Konsekuensinya pun enggak ngerti. Ya. Baligh maqasidana. Baligh maqasidana. Sampaikanlah tujuan kami, keinginan kami. Ya. Tapi di situ maksudnya minta kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tempat untuk meminta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tidak bisa mengabulkan. Nah, ini termasuk lafaz-lafaz yang ada kesirikan tanpa disangka-sangka, tanpa difahami. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah mendarah daging. Ya. Dan ketika darah itu dikucurkan, marah. Ya. Allahumma sta'an. Nah, jadi mereka mencegah diri mereka dan mencegah orang lain untuk mengetahui tentang Allah Azza wa Jal dari dalil-dalil yang syar'i, dari Al-Quran dan Sunnah. Li'annal insana, karena sesungguhnya orang itu kullama arafa min hikmatillahi ma'arafa, manakala dia itu mengetahui tentang hikmah dari Allah Azza wa Jal, apa yang dia ketahui, izdada imanan billahi Azza wa Jal, maka dia akan tambah hikmahnya, tambah iman lagi. Seperti tadi, ternyata dalam Islam Allah Azza wa Jal menciptakan qada puasa bagi perempuan itu mudah. Itu mudah. Dan itu untuk kelonggaran wanita. Tidak diwajibkan. Ya. Jadi la yushra'u al-islam lil haraj. Islam itu disyariatkannya itu bukan untuk haraj, untuk sesuatu yang kemudian menjadi merasa sempit, merasa susah. Islam itu longgar, Mas. Tidak kaku. Sehingga kalau misalnya antum sekarang mengatakan bahasanya, Islam kok seperti ini, kok Islam kaku, kok Islam seperti ini. Antum lihat dulu, Islam yang bagaimana itu. Paham gak di sini? Islam yang indah, Islam yang fleksibel, Islam yang longgar dan seterusnya itu adalah Islam yang ketika dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, difahami oleh salafus soleh, dan diamalkan oleh para imam, orang-orang soleh terdahulu, dan kita ikuti sampai sekarang. Faham sampai di sini? Ayo. Oleh karena itu, ketika di sini, semanakala orang itu mengetahui tentang hikmah dari Allah Azza wa Jal, apa yang diketahui, maka bertambahlah iman kepada Allah Azza wa Jal. Wa annahu jala wa ala. Allah Azza wa Jal itu, lan yaf'al syai'an. Allah tidak melakukan sesuatu, kecuali pasti ada hikmahnya. Contoh ini. Antum menjadi faham. Antum duduk di majlis ilmu ini, hikmahnya apa? Bagus, hikmahnya apa, bagus? Antum duduk di majlis ilmu ini, hikmahnya apa? Ya, Pak Sukino. Ayo. Ayo. Ayo, Hasan. Banyak sekali. Setiap orang pasti punya jawaban yang macam-macam. Hikmah satu orang dengan orang lain akan berbeda. Tapi yang jelas, di sana tidak ada namanya hikmah yang jelek. Semuanya hikmah ini adalah bagus. Baik. Ini salah satu, bahwasanya Allah mempertemukan kita di sini, ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah mempertemukan kita di sini tanpa ada hikmahnya. Iya. Paham di sini ya? Jadi di sini yang antum harus fahami, ketika kita husnudzon kepada Allah Azza wa Jal dengan apa yang menimpa pada diri kita, itu pasti ada hikmah dari apa yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jal kepada kita. Ada yang berkomentar, Ustaz, kenapa saya tidak dilahirkan dalam kondisi ya menjadi faham Islam sejak dini? Kenapa saya difahamkan Islam setelah saya pensiun? Setelah saya sudah tidak muda lagi? Ada hikmahnya. Bisa jadi kalau dulu Allah Azza wa Jalla memberikan ketika muda, ya Islam baginya dia adalah Islam yang antagonis, yang keras, yang tidak ada kelonggaran sama sekali. Semuanya dihantam, semuanya disalahkan dan seterusnya. Ini contoh saja. Contoh saja. Begitu juga bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan seseorang mempunyai hikmah. Dia bertambah umur, bertambah belajarnya, bertambah faham tentang apa yang dialaminya, dicocokkan dengan hadis Quran, ya. Akhirnya memberikan apa? Kebijaksanaan, sabar, lebih tenang, lebih matang kejiwaannya. Tidak sebagaimana dulu. Dulu kekanaan, dulu mudah emosi, wah, dikit-dikit tangan. Ngomongnya bukan pakai mulut, pakai tangan. Ya. Ya, jalannya bukan kaki-kaki, pakai dengkul. Saking kerasnya. Seperti itu bisa terjadi seperti itu. Hikmahnya Allah Azza wa Jal menambahkan kita umur, menambahkan kita berbagai macam nikmat, ada hikmahnya. Begitupun Allah memberikan musibah, Allah memberikan cobaan, Allah memberikan rasa sakit, itu semuanya ada hikmahnya. Ya. Faham sampai di sini? Nah, sehingga semakin kita mengetahui tentang hikmah dari Allah Azza wa Jal, semakin kita taat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, wahum yakuluna fi'luhu wa hukmuhu ta'ala li mujarrad al masyiah la hikmatin la li hikmatin balighatin. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan mereka dan hukum yang mereka tetapkan, hukumnya Allah Ta'ala, ya, perbuatannya Allah Ta'ala dan hukumnya Allah Ta'ala ini hanya kehendak saja. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan seperti itu. La li hikmatin balighah, bukan karena hikmah yang bisa disampaikan. Wala syakka, tidak diraguan lagi, anna hada su'a dhanni billahi ta'ala. Tidak diraguan lagi bahwa ini adalah buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Wa annahu yatasarrafu tasarrufan aswa'iyan. Mereka itu, ya, tasarruf. Mereka memberikan penilaian-penilaian dengan penilaian yang aswa'iyan, yang sangat jelek. Wa nahnu naqul, kita katakan, balillahi hikmatun balighah. Bagi Allah itu punya hikmah yang balighah, yang tersampaikan. Hikmah yang bisa dirasakan oleh makhluknya, bagi orang-orang yang mau berpikir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Jadi tentang hati Qur'an, apakah mereka tidak berpikir, tidak mulai memikirkan tentang Al-Qur'an, atau hati mereka itu apa? Aqfaluha, terkunci. Ini kaitannya dengan hikmah. Apa hikmahnya antum itu dimudahkan untuk duduk di sini, bermajlis ilmu, mendengarkan, melihat, ya, huruf semuanya Arab, enggak mudeng. Tapi kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma faqihni fiddin, ya Allah, Allahumma faqihni fiddin, ya Allah, fahamkan aku dalam agamaku. Kemudian Allah memahamkan. Teng. Subhanallah. Ini termasuk hikmah. Antum melihat seolah-olah itu kajiannya susah, bahasa Arab enggak ada. Tapi begitu antum faham, sabar, sabar, sabar. As-sabat nabat. As-sabat nabat. Tetaplah sabar, tetap dalam pendiriannya untuk senantiasa menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Faham tidak faham, faham tidak faham, faham tidak faham. Kalau tetap sabar seperti itu, nanti Allah memberikan kefahaman. Ya, jadi bukan hanya sekali duduk kemudian antum mata susah. Ini tidak akan mendapatkan kefahaman. Sahih. Makanya orang yang jatuh bangun, kemudian berhasil, pernah ana sampaikan kepada antum tentang salah satu ulama, ulama ahlu nahwu. Saya masih ingat namanya. Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai melihat beliau mengatakan, "Ma fahimtu nahwu qattu." Aku tidak pernah faham tentang nahwu selama-lamanya. Kemudian, "Waqad ra'aitu naml yas'adu 'ala jidar yahmilu ta'am tsaqil." Ya. Yuhawilu yaskut. Aku melihat semut membawa makanan, menyusuri, mendaki tembok. Saking banyaknya makanan, dia jatuh. Mendaki lagi, jatuh lagi. Lebih sampai 10 kali. Tapi pada akhirnya, apa yang terjadi? Dia berhasil membawa makanan itu mendaki tembok tersebut. Kalau semut saja bisa, kenapa aku tidak bisa? Saat itulah melejitkan semangat Imam Al-Kisai untuk belajar nahwu. Nah, makanya jangan pernah antum meremehkan atau memandang bahwasanya saya tidak mampu. Perkataan ini melemahkan semuanya, bahkan kepada wanita. Bahkan kepada wanita. Gimana Ustaz kepada wanita? Ya. Yang baru saja anak alami. Banyak sekali wanita yang setelah dia itu hamil, mau melahirkan. Ya. Dokternya mengatakan, "Mbak, ini tali pusarnya sudah melilit leher. Cesar." Wah, langsung panik. Wui. Ya, di sini apa? Ya. Sudah panik, sudah gelap mata. Akhirnya hormon oksitosinnya tidak keluar. Kemudian apa? Makin memperlambat dia itu adanya pembukaan. Makin lama ternyata yang jabang bayinya itu sudah keras juga. Akhirnya itu yang terjadi. Ditakut-takuti dengan bahasa-bahasa dokter-dokter yang kurang bertanggung jawab. Nah, kalau antum kembalikan lagi, sudah sekian lama antum belajar, sudah semakin lama antum itu mengetahui tentang hikmah dari Allah Azza wa Jal, itu memberikan ya bayi di dalam rahim itu insya Allah dengan izin Allah akan keluar dengan sendirinya. Manakala si ibu itu merasakan tentang dahsyatnya kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pasrahnya dia pasrah yang total. Tidak ada ngeluh, tidak ada rasa berat hati, dan itu akan memudahkan semuanya. Ya, intinya di situ ini contoh saja, salah satu dari sekian contoh yang ana lihat sendiri. Begitu juga tentang kondisi orang-orang yang sudah putus asa. Saya sudah berusaha ini gagal lagi Ustaz, berusaha itu gagal lagi Ustaz. Ya. Terutama orang-orang yang sedang berusaha hijrah dari yang tadinya riba menjadi tidak riba. Yang tadinya kaitannya dengan yang banyak masalah dengan yang lebih banyak masalah. Ya, ketika dia di riba sedikit masalahnya Mas. Tapi ketika dia faham tentang agama itu ternyata semuanya banyak masalah. Ya. Dan subhanallah ketika dia hijrah semuanya menjadikan dia faham. Oh, ternyata saya harus bersabar. Oh, ternyata yang seperti ini akibatnya ini. Akibatnya itu. Semuanya Allah berikan kefahaman setelah itu. Ya. Oleh karena itu, wa annahu yatasarraf tasarrufan aswa'iyan. Orang-orang ini, orang-orang Asy'ariyah ini, mereka memberikan penilaian dengan penilaian yang sangat-sangat jelek. Wa nahnu naqul balillahi hikmatun baligh. Bagi Allah itu punya hikmah. Hikmah yang sangat dahsyat, bisa tersampaikan, bisa dirasakan oleh hamba-Nya. Lakin ahyanan na'lamuha. Terkadang kita mengetahuinya. Wa ahyanan taksuru uquluna anha. Tapi terkadang otak kita terbatas dalam memahaminya. Otak kita terbatas dalam memahaminya. Li'annana qasirun. Karena kita itu pendek. Otaknya pendek. Kemampuannya terbatas. Faham sampai di sini? Sehingga kalau tidak bisa mengambil hikmah, antum jangan marah. Antum jangan suudan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bisa jadi kelemahan kita dalam memahami apa yang Allah berikan itu masih kurang. Ya. Sudah 5 watt. Mas Mustafa, semangat. Ayo. Ini enggak ada kohwai. Sopo sing gawe iki? Mas Farid mulih le. Ayo wis. Ya ada dulu. Garingan ki. fotokopinya yang di plastik ya. Plastik kecil. Tara nih. Ini hikmah loh. Kalau Mak Mustafa enggak ngantuk, anak enggak ngingetin tentang kopi. Soe. Iya, Mas. Ayo. Clear Mas Agus. Ayo. Nah, ini hikmah juga. Ada orang ngantuk baru kepikiran kopi. Itu hikmah. Ya. Hikmah. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berkata, berpendapat, madza yaqulu asy'iratu fi qawlihi ta'ala hikmatun balighah. Fama tughnin nudur. Surat Al-Qamar ayat 5. Ya. Apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah terhadap surat Al-Qamar ayat 5 tadi? Ya, hikmatum balighah fama tughnin nudur. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Fama tughni an-nudur. Nadir. Jadi di situ orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang berpendapat bahwasanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tidak boleh sama, nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak boleh sama dengan nama dan sifat yang dipakai oleh makhluk. Dan mereka menafikan, meniadakan tentang sifat mustarokah. Sifat mustarokah itu apa? Sifat yang bisa dipakai oleh Allah Azza wa Jal dan makhluknya. Seperti misalnya apa? Ketika anda mengatakan, ya akhil aziz, ya ukhtil aziza, ya ukhti karimah, akhil karim. Itu boleh. Dan sifat itu, nama itu bisa dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal dan kepada makhluknya. Paham sampai di sini? Ya. Jadi bukan berarti kemudian tidak boleh sama sekali sifat mustarokah sebagaimana difahami oleh orang-orang Asy'ariyah. Nah, oleh karena itu di dalam surat Al-Qamar ayat 5, hikmatum balighah faman tughni an-nudur. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Ya, yaitu kepada orang-orang musyrikin. Nah, sehingga di sini kulna, kita katakan al-asy'iratu laisa indahum jawabun. Orang-orang Asy'ariyah mereka tidak punya jawaban. Fahunaka fauka alfa dalilin ala itsbatil hikmati. Ini tentang masalah hikmah. Asy'ariyah itu meniadakan bahwasanya Allah itu punya hikmah. Paham saya di sini? Ini kembali lagi. Anak ingatkan tentang permasalahan kita sekarang. Apa yang kita bahas sekarang ini adalah bahwasanya apakah ada orang di dunia ini yang meniadakan hikmah bagi Allah? Jawabannya adalah ada. Yaitu orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwasanya bagi Allah tidak ada hikmah sama sekali. Apa yang Allah lakukan itu adalah kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan syariat, menetapkan syariat, itu kehendaknya Allah, bukan karena hikmah. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahasanya, apa yang Allah lakukan semuanya pasti ada hikmahnya. Pasti semua ada hikmahnya. Sehingga di sini fahunaka fauqa al-fadalil. Ini bukan cuma Al-Qamar ayat 5 saja, tapi lebih banyak lagi dalilnya. Ya, lebih dari 1000 dalil ala itsbatil hikmah, tentang penetapan hikmah, kama dzakara ahlul ilmi, sebagaimana dikatakan oleh ahlul ilmi, para ulama, lakin wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Surat An-Nur ayat 40. Surat An-Nur, surat keberapa Mas Mustafa? Biar gembrakes. Gembreke. Ya, semangat. An-Nur. Hah? Ayo Hasan, Allah barik. Surat ke-24. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, barang siapa yang Allah tidak jadikan bagi mereka bagi dia itu nuran, cahaya, fama lahu min nurin, maka baginya tidak ada nur. Nur di sini adalah apa? Iman. Mengimani tentang hikmah itu adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Makanya disebutkan di sini, summa innal hikmata ahyanan takunu wadihatan kullu ya'rifuha. Kullun ya'rifuha wa ahyanan takunu khafiyatan la ya'lamuha illa rasikhuna fil ilmi. Fa hikmatullahi ta'ala thalathatu aqsamin min haitsu dhuhuru al khufa. Taratan takunu hikmatu wadihatan li kulli ahadin, taratan takunu khafiyatan ala kulli ahadin. Al-thalith, taratan takunu wadihatan li ahli al-ilmi rasikhina fihi. Nah, di sini jelaskan. Ya, ini belum masuk kepada syarah di atasnya. Dan sesungguhnya hikmah itu terkadang itu bisa jelas, bisa diketahui oleh masing-masing makhluknya. Dan terkadang pula itu khafiyah, tersembunyi. Tidak nampak jelas. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali ar-rasikhun. Orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang-orang yang mempunyai ilmu. Fa hikmatullahi ta'ala salatu aqsam. Hikmahnya Allah Azza wa Jalla itu ada 3 macam. Min haitsu dhuhuru wal khufa. Menurut pembagian jelas dan tidaknya, tersembunyi dan terang-terangannya, terang-terang dan tersembunyinya hikmah Allah itu ada 3. Yang pertama, taratan takunul hikmatu wadihatan likulli ahadin. Terkadang hikmah ini jelas bagi setiap orang. Yang pertama, hikmah itu menjadi jelas bagi setiap orang. Yang kedua, taratan takunu khafiyatan ala kulli ahadin. Yang kedua, terkadang menjadi tersembunyi, tidak jelas, tidak nampak dengan jelas ala kulli ahad, bagi setiap orang. Yang ketiga, taratan takunu wadihatan li ahli ilmi rasikhina fihi khafiyatan ala man dunihim. Yaitu terkadang jelas bagi penuntut ilmu, bagi orang-orang yang punya ilmu, dan menjadi tersembunyi bagi orang-orang selain penuntut ilmu, selain ahlul ilmi, selain para ulama. Hanya ulama saja yang mengetahuinya. Yang nomor 3, menjadi jelas bagi penuntut atau ahli ilmu, bagi para ulama, dan tidak jelas, tersembunyi bagi selain mereka. Ini 3. Semuanya jelas bagi setiap orang, semuanya tidak jelas bagi setiap orang. Yang ketiga adalah dijelas bagi para ulama, tidak jelas bagi selain mereka. Itu dulu sementara yang kita bisa ambil hikmahnya. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan bahas tentang fa'idah asyairun nafal hikmah mu'tazilah aujabul hikmata. Ya, orang-orang asyairah itu mereka meniadakan hikmah, sedangkan mu'tazilah kebangetan dalam hikmah, mewajibkan ada hikmah. Lalu bagaimana kita? Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.